Mitra bisnis indikator perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya bisa dilihat dari berapa jumlah realisasi investasi yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Di tahun 2012 ini kita sudah memasuki bulan ke-10 dan tinggal sisa 2 bulan lagi untuk mengejar target investasi di dalam negeri. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut pandangan Anda tentang kinerja investasi di Indonesia selama 10 bulan pertama tahun ini? Saya cukup optimis karena Januari-Juli itu yang ada di dalam pipeline, yang ada di sudah mendaftar ke BKPM untuk menyatakan akan melakukan investasi di Indonesia itu ada 37 miliar dolar. Realisasinya itu foreign direct investment-nya ada sekitar 12 miliar dolar. Jadi kalau lihat dari situ sih saya cukup optimis, tapi nanti angka pastinya di triwulan ketiga nunggu tanggal 22 Oktober dulu. Indikator seperti apa Mas yang paling baik untuk melihat apakah investasi yang masuk itu benar-benar terrealisasi? Indikator yang paling baik untuk melihat apakah investasi yang didaftarkan tadi direalisasikan itu bisa dilihat nanti dari pertumbuhan impor barang modal. Barang modal 3 bulan atau 6 bulan kemudian baru menjadi investasi kan, karena kan dia datang di Tanjung Priok, di Tanjung Perak gitu. Terus kemudian taruh ke pabrik, baru dia mulai bikin pabriknya. Jadi ada senjang waktu 3-6 bulan. Kalau kita lihat angka dari Badan Pusat Statistik, impor barang modal sampai dengan bulan Agustus itu tumbuhnya 28%. Itu berarti 6 bulan dari Agustus, kira bahkan sampai Februari 2013, ya kita bisa berharap bahwa FDI-nya, foreign direct investment-nya masih akan tumbuh sekitar itu. Jadi 2012 mungkin tumbuh sekitar 30%-an, sampai Februari mungkin 2013 agak melambat sedikit di sekitar 28%-an. Jadi kalau lihat dari leading indicators itu sih, saya cukup optimistis bahwa investasi domestik dengan asing tahun ini kan targetnya adalah 283 triliun, kita sudah dapat itu sampai dengan Juli 148. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau trennya seperti ini, saya bisa lihat mungkin sampai akhir tahun bisa dapat 300 triliun atau lebih dari target. Tapi nanti angka pastinya mengenai berapa di triwulan ketiga nanti tanggal 22 akan diumumkan 22 Oktober ini. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.